Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa rawa Muslimun fi sahihi. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah i'tikaf. Nabi Muhammad pernah i'tikaf al-ashral awsat, pada 10 hari di pertengahan min Ramadan, bulan Ramadan. Tanggal 11 sampai tanggal 20. Nabi Muhammad alaihi salam i'tikaf dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Karena syariat i'tikaf tidak hanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Syariat i'tikaf itu tidak hanya khusus pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kapanpun seseorang boleh i'tikaf. Kapanpun seseorang boleh i'tikaf di masjid. Karena yang namanya i'tikaf itu artinya adalah luzum al-masjid. Berada di dalam masjid untuk konsentrasi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara waktu, itu pun tidak ada batasannya. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Satu jam pun bisa dikatakan i'tikaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menjelaskannya demikian. Nah, sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa Nabi Muhammad SAW i'tikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Boleh-boleh saja. Hanya memang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Sebab pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itulah sangat dimungkinkan sekali Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat kita di dalam masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita akan terus terpacu untuk beribadah, semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harapannya memperoleh malam Lailatul Qadar. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dalilnya apa bahwa i'tikaf itu tidak mesti pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bernazar untuk i'tikaf di masa jahiliyah di Masjidil Haram selama satu malam. Pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram selama satu malam. Kapan nazar itu diucapkan Umar? Pada saat jahiliyah sebelum Islam datang. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam membawa Islam, Umar bin Khattab masih Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Aufi bi nazrik, tunaikan nazarmu." I'tikaf di Masjidil Haram selama satu malam. Nah, demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam pernah tidak i'tikaf di bulan Ramadan. Karena ada satu dan lain hal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya di bulan Syawal. Jadi boleh. Hanya saja memang istilah yang populer di kalangan kita, di antara kaum muslimin, kalau i'tikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat min Ramadan. Nabi Muhammad pernah i'tikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Yaltanisu Lailatul Qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Qabla an tubana lah, sebelum jelas kapankah waktunya. Artinya, semula Nabi Muhammad itu i'tikaf 10 hari pertengahan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar sebelum mendapatkan wahyu dari Allah kapan itu diturunkan. Falamman qadhaina, setelah selesai 10 hari pertengahan Ramadan, ketika selesai 10 hari di pertengahan Ramadan, tanggal 11 sampai tanggal 20, amara bil bina' faqwidha. Nabi Muhammad dari salatu wasallam memerintahkan agar bangunan kemahnya itu dilepas. Katakan ini masjid. Nabi kalau i'tikaf itu buat kemah kecil-kecilan. dinding kanan kiri, muka belakang. Nah, agar tidak terganggu, juga tidak mengganggu. Agar lebih konsentrasi dan fokus di dalam ibadah. Tsumma ubinat lahu. Kemudian setelah itu diterangkan untuk Nabi Muhammad annaha fil ashril awakhir. Bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa amara bil bina fa uida. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar kemah itu dipasang kembali. Dipasang kembali. Bisa dipahami ya. Nabi Muhammad pernah i'tikaf dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Di mana Nabi Muhammad i'tikaf? Di masjid. Dalam kemahnya. Tunggu sehari tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 20. Selesai tanggal 20. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat sudah kemahnya lepas. Dikemas. Dirapikan. Tetapi ternyata Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Bahwa Lailatul Qadar itu justru ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemah yang tadi sudah dikemas-kemas, Nabi perintahkan untuk dipasang lagi. Dipasang ulang. Bisa dipahami ya alur ceritanya nih? Mas Aswani? Sidik-sidik nih. Alhamdulillah. Thumma kharaja 'alan nas. Setelah itu Nabi Muhammad pun keluar dari rumah untuk menemui para sahabat. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian kaum muslimin, sahabat-sahabatku, innaha kanat ubinat li lailatul qadri. Sungguh, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sudah ditampakkan untukku. Sungguh, wahai sahabat-sahabatku, malam Lailatul Qadar itu telah ditampakkan untukku. Kapan? Wa inni kharajtu li ukhbirakum biha. Dan sungguh, saya tadi keluar dari rumah hanya untuk menyampaikan kepada kalian. Kapan malam Lailatul Qadar? Faja'a rajulan yahtaqtani. Ternyata ada dua orang bertengkar. Ma'ahumas syaitan. Syaitan bersama mereka berdua. Fanusituha. Maka saya pun dibuat lupa. Kapan waktunya? Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Min Ramadan, di bulan Ramadan. Ila an qala muslimun rahimahullah. Sampai Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika meriwayatkan hadis ini, terus menyampaikan, menjelaskan tentang sanad dan lafaz-lafaznya. Wa qala Ibnu Khallad, kata Ibnu Khallad, maka na yahtaqani yahtasimani. Dalam riwayat Ibnu Khallad, lafaz yahtaqani itu diganti menjadi yahtasimani. Bukan yahtaqani tapi yahtasimani, tapi artinya sama. Antara yahtaqani dan yahtasimani artinya sama. Jadi dua hadis ini ceritanya saling berkaitan dalam satu peristiwa. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengerti betul bahwa Lailatul Qadar itu keutamaannya sangat luar biasa. Dan Nabi haris punya semangat juga untuk menyampaikan kebaikan bagi umat. Maka pada saat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mendapatkan gambaran wahyu dari Allah ya, mendapatkan wahyu dari Allah, kapankah malam Lailatul Qadar itu, beliau segera bergegas untuk menyampaikan kepada para sahabat. Beliau ingin menyampaikan kebaikan tentang sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Kemudian ternyata batal. Apa sebabnya? Pertengkaran yang terjadi di antara dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lailatul Qadar jelas keutamaannya, khairun min alfi syahr. Barokahnya, pahalanya, kebaikan di sana, di dalam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Dibandingkan dengan 1000 bulan. Sangat banyak keutamaannya. Nah, artinya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal, karena sebab pertengkaran, dikarenakan perselisihan, karena adanya konflik di tengah-tengah kita, sekian banyak kebaikan itu hilang. Sekian banyak kebaikan itu akan hilang. Alhamdulillah kita merasakan kebaikan. Kebaikan ini pun sudah kita anggap dan kita nilai sangat besar sekali. Besar sekali. Tetapi kebaikan ini akan jauh lebih besar, jauh lebih baik. Barakahnya pun akan lebih terasa apabila kita berusaha meminimalkan potensi konflik. Ketika kita betul-betul menekan apa namanya potensi perselisihan, khilaf, pertentangan di antara kita sendiri. Subhanallah, karena bertengkar itu sekian banyak kebaikan akan hilang. Nah, sekarang kita gambarkan sebagai contoh pertama, suami dan istri bertengkar. Ya. Ini contoh pertama, suami dan istri bertengkar. Akibat pertengkaran antara suami dan istri, sekian banyak kebaikan itu kemudian akan hilang. Lepas. Dia masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam. Mestinya dapat pahala. Tapi karena bertengkar, diam-diaman. Pahala hilang. Semestinya ketika suami datang, istri menyambut, melayani, itu berpahala. Tapi karena bertengkar, blang-blang-blang-blang masuk rumah, keluar rumah. Nggak pamit sana, nggak pamit. Bertengkar. Sebenarnya suami dan istri bisa bersama-sama keluar berangkat taklim. Belajar misalkan ngaji ke pondok. Tapi karena bertengkar, suaminya ogah ngantarin istrinya. Mangkat dewe. Iya kalau bisa naik motor. Iya kalau jaraknya dekat. Jaraknya jauh. Kebaikan hilang. Padahal mungkin ketika suami istri itu berangkat ke tempat taklim, mengantarkan istrinya belajar ngaji, di tempat ngaji dan tempat belajar itu istri mendapatkan keterangan tentang ayat, hadis Nabi, tentang keharusan seorang istri melayani dan patuh pada suami. Mestinya itu kan. Tapi karena bertengkar tadi, hilang. Karena bertengkar akhirnya anak-anak ketakutan. Yang namanya anak-anak pasti bisa merasakan kalau orang tuanya itu sedang bertengkar. Pasti bisa merasakan. Oh, biasanya ketawa, biasanya bercanda, biasanya ngobrol. Ini ibunya di kamar, bapaknya di ruang tamu, ngobrol juga kagak. Enggak. Sekian banyak kebaikan. Tamu datang, mestinya tamu dihormati semaksimal mungkin. Akhirnya ya, pura-pura senyum, menyambut. Pelayanannya tidak maksimal. Kenapa? Karena komunikasi antara suami dan istri tadi di dapur untuk menjamu, untuk memasak apa? Dis rusak. Akhirnya tamu ya disambut ala kadarnya. Ini dalam rumah tangga saja suami istri. Sekian banyak kebaikan itu akan hilang akibat pertengkaran, akibat konflik, akibat masalah ini segala macam. Demikian juga misalkan kita dalam lingkungan dan komunitas kita, lingkungan salafiyin, komunitas salafiyin, pertengkaran, konflik. Nah, contoh yang kedua itu contoh yang pertama suami istri. Contoh yang kedua misalkan dalam lingkungan pesantren seperti ini. Nah, saya selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang di sini apa namanya? Tidak seperti sejarah dan tidak seperti cerita di tempat-tempat yang lain. Memang seperti yang sering kita sampaikan sejak awal pertemuan kitab ini, bahwa di dunia ini tidak ada satu jengkal pun tanah yang bisa bebas dari konflik dan sengketa. Tidak ada satu pun jengkal tanah di atas bumi ini yang bisa dikatakan terjamin bebas dari perselisihan dan khilaf. Tetapi kan kita bisa meminimalkannya. Bisa menekan. Potensi konflik itu ditekan. Sebab-sebab yang menimbulkan konflik dijauhi. Kalaupun terjadi, kita berbesar jiwa, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ikhlas lillah untuk betul-betul menghilangkan konflik tersebut. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, selisih, konflik, caranya bagaimana? Allah, Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tinggal menunggu kebesaran jiwa dari kita. Nah, tapi kita di sini insyaAllah semuanya baik. Ini pelajaran penting sekali. Disampaikan oleh Fadilatul Syekh Mughdil Rahimahullah. Artinya contoh yang kedua. Tadi contoh pertama suami istri. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan pengurus antara A dan B. Nah, mestinya dengan akur, ukhuwah, komunikasi terjaga. Nah, hubungan yang erat. Saling bisa memahami. Saling bisa memaklumi. Ini kebaikan yang tercipta nantinya akan banyak sekali. Program yang telah dicanangkan berjalan dengan baik. Demikian juga sayap-sayap dakwah semakin dikepakkan, semakin melebar. Terobosan-terobosan baru untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat selalu muncul, ide. Ketika kita akur, akrab, ukhuwah, orang yang ada di luar komunitas kita akan iri. Waduh, salafi ya. Melebihi saudara kandung sendiri. Yang sana dari Samigalo, yang sana dari Temon, yang sana dari Sentolo, paling ujung lagi. Di mana-mana ketemu, wah, kayak kakak adik saudara kandung sendiri. Wah, akrab, guyon, guyuk. Akhirnya orang pun akan tertarik. Waduh, ini tidak saya temukan. Ini tidak saya rasakan dalam kehidupan saya. Aku tak gabunglah sama salafiyin. Saya tak ikut belajar ngaji sama mereka. Luar biasa. Tapi kalau misalkan kita ribut sendiri, orang, oh, sekarang koncone ribut kok. Harap ngurusi uang. Gak mau ngaji. Kenapa? Oh, ngaji kok ribut sendiri. Selisih sana, selisih sini. Yang A gak ketemu, gak pengen ketemu sama si B. Yang C marah-marahan sama si D. Yang E, melengos sama si F. Ini akhirnya sekian banyak kebaikan hilang. Sekian banyak kebaikan itu akhirnya menguap. Seperti yang kita baca dari dua hadis Ubadah bin Shamit dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Walaupun demikian, ikhwati fillah barakallahu fikum, lihatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan cara berpikir positif untuk kita. Kata beliau, wa asa an yakuna khairan lakum. Justru ya, karena sudah terjadi terlanjur. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya akan disampaikan Nabi kapan, tapi karena ada pertengkaran antara si A dan si B, akhirnya hilang, diangkat kembali oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan mudah-mudahan itu lebih baik untuk kita. Kenapa? Akhirnya kita akan semangat untuk mencarinya. Tapi kalau misalkan sudah dipastikan malam Lailatul Qadar itu malam 25, pasti enggak mungkin berubah. Akhirnya tanggal 1 sampai tanggal 26 santai wae. Dan tanggal 26 sampai selesai santai aja. Pas 25 jadi kebak. Kan itu 25 libur-libur semua nyari 25. Tapi karena terangkat tadi kepastiannya, kita tidak tahu kapan, akhirnya Nabi perintahkan cari di 10 hari terakhir. Akhirnya mulai tanggal 20 malam 21 sampai malam Idul Fitri, katakan seperti itu, kita terus berpacu untuk beribadah. Nah, demi mencari Lailatul Qadar. Nah, sekarang misalkan ada perselisihan antara suami dan istri. Contoh pertama tadi. Apa sisi baiknya? Katakan pertengkaran sudah terjadi. Konflik antara suami dan istri. Kebaikan apa yang diharapkan dari pertengkaran seperti ini? Saat terjadi konflik, ketika bertengkar, pahala itu akan diperoleh. Barokah dari Allah itu akan turun. Saat kedua-duanya mengalah dan saat kedua-duanya siap kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya, dengan adanya konflik itu, akhirnya kita mampu mengamalkan ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan untuk islah, untuk damai. Kan banyak ayat, banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk damai. Ya kalau nggak ada konflik, mau damai bagaimana? Enak-enakan kok. Damai ya Mas Ayub ya? Saya nggak punya masalah sama Mas Ayub kok, Ustaz Ayub. Mau damai gimana? Tapi kalau misalkan saya sama Ustaz Ayub ada masalah, ya sudahlah Ustaz Ayub, ini perintah Allah, perintah Rasul, kita damai aja. Kita dapat pahala karena mengamalkan ayat dan hadis Nabi tentang islah tadi. Parahnya, yang parah, kita tidak mengambil baik dari konflik dan perselisihan itu. Saya sudah bertengkar sama Ustaz Ayub, salah dan keliru ini. Tidak mau lagi berdamai sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ini gak dapat, yang ini pun gak dapat. Tapi kalau misalkan saya bertengkar dengan Ustaz Ayub, masalah pribadi, sampai 2 hari, 3 hari gak omong-omongan, gak pengen ketemu, duduk satu kursi juga gak mau, satu kloso ya wogah, si jining lor, si jining kidul, misalkan, oh no gae, cari yang lain, misal. Dosa terus, ditanam tuh dosa. Tapi dengan kebesaran jiwa kita, keikhlasan dan ketulusan kita udah, jelas apa yang kita damai aja lah. Apa sih manfaatnya kita diem-diemen kayak gini? Apa sih manfaatnya kita bermasalah seperti ini? Setan senang, koordinasi diantara kita kurang, komunikasinya putus-putus. nanti kalau saya melakukan ini karena sudah ada masalah, Ustaz Tayyib bilang, wah kayak Ustaz Muhtar gini. Nanti Ustaz Tayyib melakukan dan berbuat seperti itu, ah Ustaz Tayyib gak kayak gitu. Nah, tapi subhanallah, tapi saling komunikasi, wah Ustaz Muhtar gitu, wah oh, bagus Ustaz Tayyibnya. Nanti Ustaz Tayyib gini, wah saya dukung Ustaz Tayyib. Nah, itu contoh kedua. Yang pertama tadi suami istri, yang kedua antara si A dan si B dalam lingkungan pesantren seperti ini. Tapi itu semua tadi contoh ilustratif. Contoh ilustratif artinya di mana-mana selalu saja ada masalah suami dan istri, dan di mana-mana selalu saja ada masalah di dalam internal kepengurusan. Tapi yang dilihat bukan kemudian kita bersedih, bukan itu dijadikan sebagai sebab lantas kita menjauh, ya wes lah rasa ngaji. Ngaji orang ngaji ya bodoh wae, ribut terus wae. Bukan. Beda. Kalau enggak ngaji, ributnya tidak terbimbing. Tapi kalau kita ngaji seperti ini, Al-Quran dan Sunnah, ketika ada salah paham, ketika ada percekcokan, pertengkaran, perselisihan, kita sudah ngerti hasilnya bagaimana. Hasilnya pasti damai. Wong kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita kembalikan kepada para ulama, kepada orang yang kita pandang lebih alim. Pasti kembali ke sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadis yang ke hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi intinya konflik dan perbedaan, konflik dan perselisihan itu menjadi sebab sekian banyak kebaikan itu akan hilang. Semakin solid dan semakin kuat kita menjaga ukhuwah, akan semakin baik dan semakin banyak pula kebaikan yang akan diraih. Nah, jadi kalau ingin berkembang, ingin berkembang luas, perbaiki dalamnya dulu. Tidak usah berpikir, wah sana, bakti sudah, wah begini. Jironesi. Hati kita satu. Alaqal rajulin wahid. Hati kita satu. Nah, nasihat dari beliau ini memang penting sekali untuk kita baca. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.